kaki nyang wit paci. Sawo kecik dicampur jambu miti. Wong wis kadung mengkini njur ke priye. Luwe becik diatur dirampung ki. Kowe jodi ete kowe masa ake. Kowe yo ben wae pancen wis bejane. Ruwe ruwe manggare kembang jambe. Kembang melati sak kota disebarke. Yeah.